menjelma, menandakan tibanya bulan mulia. Tua dan muda, miskin dan kaya, semuanya turut sama bergembira. Bisa beribadah telah pun bermula, seluruh alam turut meraikannya. Di siang harinya kita berpuasa, sembahyang terawih di to